Pelajaran ke-25, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Mansubatul Asma. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masuk ke halaman 52 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu bab Mansubatul Asma'i. Itu isim-isim yang mansub. Sebelum bab ini kita telah bahas tentang marfu'atul asma'i, isim-isim yang marfu', yaitu mulai dari fa'il sampai at-tawabi'. Namun untuk perincian at-tawabi', insya Allah kita akan membahas di bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu majruratul asma'. Dalam mansubatul asma' ini ada 12. Di mansubatul asma ini ada 12. Oleh karena itu di sini dikatakan al-mansubatu ithna asyara nau'an. Isim-isim yang mansub itu ada 12 macam, ada 12 jenis. Yang pertama al-maf'ulu bihi, maf'ul bih atau objek. Yang kedua al-maf'ulu fihi, maf'ul fih atau nama lainnya nanti dorof, kata keterangan. Yang ketiga al-maf'ulu li'ajlihi, maf'ul li'ajlih. Yang keempat al-maf'ulul mutlaku, maf'ul mutlak. Yang kelima al-maf'ulu ma'ahu. Yang keenam al-halu. Kemudian yang ketujuh at-tamyizu. Yang kedelapan al-mustathna. Yang kesembilan khobaru kana au ihda akhwatiha. Kemudian berikutnya yang ke-10 ismu inna au ihda akhwatiha. Yang ke-11 al-munada. Dan yang terakhir yang ke-12 at-tawabi'u. At-tawabi' ini pasti masuk ke dalam semua bab. Bab marfu'atul asma', mansubatul asma' ataupun majruratul asma'. Sedangkan untuk perinciannya nanti akan dibahas di akhir kitab ini, yaitu di bab majruratul asma'. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menghafal ke-12 istilah yang ada dalam mansubatul asma. Kita harus menghafalnya mulai maf'ul bi sampai at-tawabi. Apabila kita baru belajar tentang nahwu, maka yang utama seorang itu ketika dia belajar, dia menghafal istilah-istilah yang belum dia kenal. Kemudian habis itu dia baru memahami maksud dari istilah tersebut, diulang-ulang, nanti insya Allah akan faham sendiri. Sekarang kita masuk ke isim mansub yang pertama, atau mansubatul asma' yang pertama, yaitu al-maf'ulu bihi, maf'ul bih, atau nama lainnya adalah objek. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek. Apa itu maf'ul bih? Di sini disebutkan al-maf'ulu bihi ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Yang namanya maf'ul bihi, kita lihat al-maf'ulu bihi. Dibaca al-maf'ulu, bukan al-maf'ula atau al-maf'uli, karena dia statusnya dalam kalimat ini kedudukannya sebagai mubtada. Diingat isim marfu terletak di awal kalimat dan dia isim ma'rifat, yaitu terdapat alif lam di sana, al-maf'ulu bihi, maka dia mubtada. Mana khobar dari al-maf'ulu bihi? Kita katakan khobarnya adalah ismun. Ismun di situ dibaca marfu, bukan ismin, bukan isman, karena dia khobar. Dia yang menyempurnakan makna al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih dia adalah ismun dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'lu, yaitu isim yang menunjukkan atas orang yang waqa'a alaihi al-fi'lu, jatuh padanya suatu perbuatan. Atau kita katakan adalah isim yang dikenai perbuatan, dikenai pekerjaan itu maful bih. Kita lihat ismun dalla. Dalla itu adalah fi'il. Dalla itu adalah fi'il. Dia adalah fi'il madi. Dalla yadullu. Kalau kita belajar sorof, dia mengikuti wazan fa'ala yafulu. Dalla yadullu. Dia fi'il madi maklum. Pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah isim marfu' yang terletak setelahnya. Kalau ada. Di sini kita lihat setelah dalla ada alaman, yaitu huruf jar ala sama man. Dia isim yang mabni. Isim yang mabni man. Karena tidak ada isim marfu' setelahnya, maka fa'il dari dalla adalah domir. Kata ganti, yaitu domir mustatir, jawazan takdirnya huwa kembali ke ismun. Yaitu dia itu adalah isim yang menunjukkan alaman waqa'alaihil fi'lu, atas orang yang jatuh badannya suatu perbuatan. Kita lihat di situ juga ada waqa'a. Waqa'a adalah fi'il. Jadi waqa'a itu fi'il madi maklum. Pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Kita katakan fa'ilnya adalah al-fi'lu. Al-fi'lu dibaca marfu' di situ, i'rabnya marfu'. Statusnya sebagai fa'il, sebagai pelaku dari waqa'a. Jadi maful bih itu adalah isim yang dikenai suatu pekerjaan atau suatu perbuatan. Misru, kita lihat contohnya. Kataba al-waladu ad-darsa. Seorang anak laki-laki telah menulis ad-darsa, pelajaran. Di sini kita lihat kataba adalah fi'il madi maklum. Dia fi'il madi maklum, maka pasti terdapat fa'il. Fa'ilnya, pelakunya adalah al-waladu. Oleh karena itu dia marfu' dengan tanda dhammah. Sedangkan ad-darsa ini yang dikenai pekerjaan. Apa yang ditulis oleh seorang anak laki-laki, kita katakan ad-darsa. Sehingga di sini ad-darsa, kalau kita irob, ad-darsa maf'ulun bihi, dia maf'ul bih, mansubun yang mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasobnya dengan fathah. Kenapa fathah? Li'annahu mufrodun, karena ad-darsa adalah isim mufrod. Contoh berikutnya, syaribat Maryamu al-labana, Maryam telah minum susu. Syaribat, dia fi'il madi maklum. Dari syariba yasrobu. Fi'il mudhari'nya yasrobu. Dan di sini diberikan tanda mu'annas, yaitu ta'ta'nis as-sakinah. Karena fa'ilnya, yaitu Maryam, dia adalah isim dohir mu'annas hakiki, langsung bersambung dengan fi'ilnya. Dan kaidahnya, apabila fa'ilnya isim dohir, isim dohir, bukan domir. Dan dia mu'annasnya mu'annas hakiki, bukan majas. Dan langsung bersambung dengan fi'ilnya, artinya antara fi'il dan fa'il, tidak dipisahkan oleh kata yang lain, maka wajib memberikan tanda ta'nis dalam fi'il tersebut. Karena fi'ilnya fi'il madi, maka tandanya adalah ta'ut ta'nithi as-sakinatu. Sehingga syaribat Maryamu al-labana. Maryam telah minum susu al-labana, di sini dibaca mansub sebagai maful bih. Apa yang diminum Maryam, kita katakan susu al-labana. Sehingga di sini al-labana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan maful bih ini insya Allah sedikit lebih mudah apabila kita faham fi'il dan fa'il. Tentunya fi'il yang dia nanti membutuhkan atau memerlukan objek maful bih. Contoh yang lain, doroba al-ustadu waladaini. Seorang ustad, seorang guru telah memukul waladaini, dua orang anak laki-laki. Doroba fi'il madi maklum. Dia fi'il madi maklum, pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah isim marfu yang terletak setelahnya, yaitu al-ustadu. Di sini al-ustadu dibaca marfu, harokatnya dhommah, karena dia kedudukannya sebagai fa'il. Waladaini ini yang dikenai pekerjaan, yang dipukul. Sehingga waladaini kedudukannya adalah maf'ulun bihi, maf'ul bih mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu, tanda nasab, afan, wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya dengan ya. Kenapa ya? Karena waladaini adalah musanna. Dia bentuk musanna dari isim mufrad waladun. Jadi waladaini ini maf'ul bih, mansub dengan tanda ya, karena waladaini adalah musanna. Berikutnya, yusa'idu hasanun al-banati. Hasan itu menggembirakan, berusaha untuk menyenangkan al-banat, anak-anak perempuan. Jamak dari bintun atau al-bintu, jamaknya al-banatu. Dia jamak mu'annas salim. Yusa'idu hasanun al-banati. Kita lihat di sini, yusa'idu itu fi'il mudhari' maklum. Yusa'idu itu fi'il mudhari' maklum. Dia polanya fi'il madinya dari sa'ada yusa'idu, mengikuti pola atau wazan fa'ala yufa'ilu. Sa'ada yusa'idu hasanun, ini fa'ilnya. Hasanun adalah fa'il dari yusa'idu. Sedangkan al-banati ini maf'ul bih. Sehingga kita katakan i'rab al-banati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u mu'annathin salimun. Jadi al-banati di sini maf'ul bihi mansub dengan tanda kasrah, bukan fathah akan tetapi kasrah. Kenapa kasrah? Karena al-banati adalah jam' mu'annath salim. Pendengar hadis muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan al maf'ulu bihi. Maf'ul bihi itu bisa dari dua isim. Itu ada dua isim yang bisa sebagai maf'ul bihi. Di sini disebutkan ada bisa berupa dhahirun, yaitu isim dhahir, yang kedua dhamirun, kata ganti. Contoh yang berasal dari isim dhahir, ya sebelumnya itu semuanya isim dhahir, ad-darsa, al-labana, waladaini, sama al-banati, itu semuanya isim dhohir. Contohnya di sini, doroba aliyun kalban, Ali telah memukul seekor anjing. Doroba aliyun kalban, kalban dibaca mansub sebagai maf'ul bih, dia yang dikenai pekerjaan memukul. Siapa yang apa yang dipukul? Ali, anjing. Yaqra'u Muhammadun Qur'anan, Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u dia fi'il mudhari' dari qara'a. Qara'a yaqra'u. Dan yaqra'u adalah fi'il mudhari' maklum. Sehingga pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya Muhammadun Qur'anan, ini yang dikenai pekerjaan. Yang dibaca oleh Muhammad adalah Al-Qur'an. Sehingga Qur'anan di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun, ya isim mufrad termasuk isim dhahir. Kemudian contoh yang dhamir sa'altuka. Sa'altuka artinya saya telah bertanya kepadamu wahai seorang laki-laki. Saya telah bertanya kepadamu wahai seorang laki-laki. Sa'altuka. Di sini ada dua domir. Sa'al tuka taknya ini, tak fa'ilnya adalah domir mutasil yang rofa sebagai fa'il, pelaku dari fi'il sa'ala di sini. Sedangkan kaf mukhotob yang menunjukkan orang kedua mufrad untuk mudzakkar, ini juga domir mutasil tapi namanya domir mutasil yang nasob, yaitu sebagai maf'ulun bihi. Jadi di sini maf'ul bihnya berupa domir. Sa'altuka, jadi kafnya inilah maf'ul bih. Amartuhum, saya telah memerintah kepada hum, mereka para laki-laki. Amartuhum, Mana fa'il dari amartuhum, kita katakan fa'ilnya adalah domir mutasil, yaitu tak fa'il. Jadi kalau kita irob, atta'u domirun mutasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli raf'in, yang menempati posisinya isim yang marfu, fa'ilun, sebagai fa'il. Sedangkan hum di sini domirun mutasilun mabniyun ala sukuni, dia domir mutasil, karena domir maka mabni dengan tanda sukun, fi mahalli nasbin, menempati posisinya isim yang mansub, maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Ya'murunani. Ya'murunani itu aslinya berasal dari kata ya'muruna, dia fi'il mudhari. Ini mereka, para laki-laki sedang memerintah. Ya'muruna ni kepada saya. Jadi ya'muruna ni, maka di sini digunakan yaitu dhamir mutasil yang mansub namanya ya'mutakallim. Ya'mutakallim. Kita lihat ya'muruna ni. Jadi ada nun yang pertama, na sama nun yang kedua. Yang nun yang pertama disebut di situ yaitu ya'muruna, itu bagian dari fi'il tersebut. Dia bagian dari fi'il tersebut. Ya'muruna, kalau kita tasrif lughawi ya'muru ya'muroni ya'muruna, artinya mereka para laki-laki sedang memerintah. Kemudian di sini ada ni, nunnya dinamakan oleh para ulama nahu namanya nun wikoyah. Namanya nun wikoyah, yang dia disambung dengan ya'mutakalim ini, namanya nun wikoyah. Wikoyah itu artinya menjaga. Jadi fungsinya nun wikoyah yaitu untuk menjaga harokat dari fi'il sebelumnya supaya tidak berharokat kasroh. Karena ya'mutakallim apabila disambungkan dengan kata yang lain, kata sebelumnya, itu harokatnya akan kasroh, dia disibukkan dengan ya. Ya itu identik bahwasanya harokat huruf sebelum ya itu kasroh. Dan fi'il itu tidak boleh majrur, tidak boleh dikasroh. Sehingga untuk menjaga harokat nunnya, ya'muruna, nunnya di sini tetap dalam keadaan fathah, ditambahkan nun, namanya nun wikoya. Fungsinya demikian. Jadi ya'muruna ni, di sini artinya mereka para laki-laki sedang memerintah saya. Mana fa'il dari ya'muruna ni? Kita katakan fa'ilnya adalah domir mutasil yang rofa yaitu wawu jemaah. Ini fa'ilnya. Sedangkan ya' mutakallim ini maf'ul bihnya. Oleh karena itu penting sekali seorang dia memahami benar-benar tentang bab ad-domairu, domir atau kata ganti. Karena relatif lebih susah yaitu masalah domir ini dibandingkan dengan isim dohir. Yani kalau fa'ilnya atau maf'ul bihnya berasal dari domir, ini relatif lebih susah daripada fa'il atau maf'ul bih yang berasal dari isim dohir. Pendengar dari muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lihat di halaman 53, nama diju fil maf'uli bihi, yaitu di sini letak-letak maf'ul bih itu ada beberapa kemungkinan, ada 6 kemungkinan. Kita lihat tabelnya di sini. Yang pertama ada fi'lun, fa'ilun, kemudian maf'ulun bihi. Dan ini hukum asalnya. Jadi hukum asal maf'ul bih itu diakhirkan dari fi'il dan fa'ilnya. Saya ulang, yang pertama bahwasanya maf'ul bih itu hukum asalnya letaknya diakhirkan daripada fi'il dan fa'il. Artinya fi'il fa'il kemudian baru maf'ul bih. Kita lihat contohnya qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Di sini qara'a adalah fi'il madhi maklum, Muhammadun fa'ilnya, sedangkan Al-Qur'ana adalah maf'ul bih. Jadi maf'ul bih dia mansub. Enggak boleh kita baca qara'a Muhammadun Al-Qur'anu atau qara'a Muhammadun Al-Qur'ani, ini enggak boleh. Karena maf'ul bih dia harus mansub dan tanda mansubnya di sini Al-Qur'an dengan fathah. Ini hukum asalnya. Jadi fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Contoh yang lain, ishtara Aliun tsauban. Ali telah membeli sebuah kain atau pakaian. Ishtara Aliun Thauban. Thauban ini maful bihnya. Kemudian keadaan yang kedua, fi'il dulu, ya fi'il tetap, kemudian maful bih baru fa'il. Jadi fi'il, maful bih, kemudian baru fa'il. Jadi maful bihnya letaknya di tengah. Contohnya, sa'alan nabiyya rojulun. Seorang laki-laki telah bertanya kepada nabi. Sa'alan nabiyya rojulun. Mana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Ada fi'il maklum sa'ala, fa'ilnya adalah rojulun, bukan an-nabiyya. An-nabiyya di sini mansub sebagai maful bih. Ini letaknya fi'il, fi'il dulu, kemudian maful bih, baru fa'ilnya. Contoh yang lain, katabat darsa waladun. Seorang anak laki-laki telah menulis suatu ad-dars, pelajaran. Jadi didahulukan maful bih daripada fa'ilnya. Ini enggak apa-apa. Yang ketiga, fi'il fa'il, kemudian maful bih. Jadi maksud fi'il fa'il di sini nanti fa'ilnya berupa domir. Fa'ilnya disambungkan dengan fi'ilnya. Jadi fa'ilnya berupa domir. Jadi fi'il plus fa'il, kemudian baru maful bih. Contoh misalnya di sini, sa'altu, saya telah bertanya Rasulullahi, kepada Rasulullah. Sa'altu ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah tak fa'il. Fa'ilnya domir mutasil yang rofa, yaitu tak fa'il. Ini fa'il dari fi'il sa'ala. Rasulallahi rasulah dibaca mansub sebagai maful bih. Kemudian kenapa rasulah tidak ditanwin? Kita katakan rasulah di sini mudhaf. Disandarkan ke lafaz jalalah Allah. Sehingga dibaca tidak ditanwin. Kemudian setelahnya itu mudhaf ilaih Allahi. Qara'tu al-majallata, saya telah membaca sebuah majalah. Qara'tu ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Fa'ilnya tak fa'il, dhamir mutasil. Sedangkan al-majallata adalah maf'ulun bihi, dia maf'ul bi. Kemudian kemungkinan yang keempat, fi'il fa'il maf'ul bi itu digabung semuanya. Jadi dalam satu kata. Artinya nanti di sini fa'ilnya domir, maful bihnya juga domir. Jadi fa'ilnya domir, maful bihnya juga domir. Amartuka, saya telah memerintahkan kepadamu, wahai seorang laki-laki. Jadi amartuka. Amartu, ini ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Tak fa'il. Sedangkan kafnya di sini namanya kaf mukhatab. Menunjukkan orang kedua, mufrad, mudzakkar, ini maful bihnya. Dia maful bih. Jadi fi'il, fa'il, maful bih digabung jadi satu. Nanti fa'il dan maful bihnya berasal dari domir. Jadi sekali lagi pentingnya pembahasan masalah domir, kata ganti. As'aluka. Saya sedang bertanya kepadamu, wahai seorang laki-laki. As'alu, ini fi'il mudhari. As'alu ini fi'il mudhari. Kalau fi'il madinya sa'ala, nanti sa'altu. Diluruskan misalnya ketika tasrif lughawi, tabilnya dulu sa'altu, nanti ketemu kalau fi'il mudhari'nya as'alu. As'aluka, jadi as'aluka saya sedang bertanya kepadamu, wahai seorang laki-laki. Dalam fi'il mudhari' as'alu, ini fi'il mudhari' maklum, pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustadir, wujuban takdirnya ana. Ini domir mustatir wujuban dia. Wajib disembunyikan kalau dinampakkan anak. Jadi as'alu ka. Ka-nya di sini adalah maful bih-nya. Dia maful bih. Yang kelima. Ada fi'il maful bih, kemudian baru fa'il. Jadi fi'il maful bih digabung. Oleh karena itu nanti maful bih-nya di sini adalah domir. Ada fi'il, kemudian maful bih. Maful bihnya domir, kemudian baru fa'il. Fa'ilnya berarti isim dohir. Fa'ilnya isim dohir. Contoh. Amaroni Rasulullahi. Rasulullah telah memerintah kepada saya. Amaroni Rasulullahi. Ada fi'il amaro. Fa'ilnya adalah rasulu. Dibaca rasulu, dia pelaku dari amaro. Dari fi'il amaro. Sedangkan maful bihnya ya mutakallim. Kemudian nunnya, ini namanya nun wikoyah. Tadi sudah kita sampaikan namanya nun wiqayah untuk menjaga harokat dari fi'il madhi ra tetap dalam harokat fathah. Amaroni Rasulullahi. Jadi ada fi'il, maful bih, yaitu ya mutakallim, kemudian baru fa'ilnya, Rasulullahi. Sa'alani ustadun, ustad telah bertanya kepadaku. Sa'alani ustadun. Ada fi'il sa'ala, kemudian ada maful bih ya mutakallim, baru fa'ilnya ustadun. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kemungkinan yang terakhir, maful bih dulu, kemudian baru fi'il dan fa'ilnya. Fi'il dan fa'il di sini artinya fa'ilnya nanti berupa dhamir. Contoh, iyyaka na'budu, hanya kepadamu na'budu, kami beribadah, ya Allah. Yani, ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka ini dhamir munfasil yang nasob. Kita ingat pembahasan dalam bab ad-dhamairu, masalah dhamir. Salah satu bentuk dari dhamir munfasil yang nasob adalah iyyaka. Dan ada syarat bahwasanya apabila kita menggunakan dhamir munfasil sebagai maful bih, maka wajib diletakkan di awal kalimat. Enggak benar kita katakan na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu. Karena maful bihnya kita gunakan dhamir munfasil yang nasob, maka wajib diletakkan di awal kalimat. Sehingga menjadi iyyaka na'budu, jadi hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, atau na'buduka, kami beribadah kepadamu. Kafnya di sini muttasil, bukan munfasil. Muttasil yang nasob, na'buduka atau iyyaka na'budu. Intinya bahwasanya di sini maful bihnya letaknya di awal kalimat, iyyaka. Sedangkan dalam kalimat na'budu terdapat fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, takdirnya nahnu. Contoh yang terakhir, khubzan akaltu, saya telah makan roti. Khubzan akaltu, akaltu di sini fa'ilnya adalah tak fa'il. Fa'ilnya dhamir, tak fa'il. Sedangkan khubzan yang diawalkan itu sebagai maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kemungkinan-kemungkinan letak maful bih dalam kalimat. Kemudian kita masuk ke soal di halaman ke-53. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Maryam sedang membaca Al-Qur'an. Maryam sedang membaca Al-Qur'an. Kita lihat di sini pelakunya adalah Maryam. Kemudian predikatnya, yaitu kata kerjanya, sedang membaca. Karena sedang, maka kita menggunakan fi'il mudhari. Al-Quran ini yang dikenai pekerjaan, yang dibaca. Maka Al-Quran nanti maful bih, maka dia nanti mansub. Karena itu, terjemahannya ke dalam bahasa Arab adalah, karena Maryam ini mu'annas hakiki, dan nanti langsung disambungkan dengan fi'ilnya membaca, maka takro'u, jadi takro'u Maryamu Al-Qur'ana. Takro'u Maryamu Al-Qur'ana. Yang kedua, guru telah memukul dua anak laki-laki. Telah memukul, maka kita gunakan fi'il madhi. Memukul itu doroba. Maka doroba ustadun waladaini. Atau doroba al-ustadu waladaini. Seorang guru telah memukul dua orang anak laki-laki. Yang ketiga, Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Sedang membantu. Membantu atau menolong itu nasoro. Dia fi'il madhi. Kalau sedang membantu, pakai fi'il mudhari. Yansuru. Hasan. Maka di sini, yansuru Hasanun. Ayahnya, maka dia maful bihnya. Yansuru Hasanun abahu fisuki. Jadi Hasan sedang membantu ayahnya di pasar. Lian suruh Hasanun abahu fisuki, di pasar. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Tanyakanlah olehmu. Bertanya itu sa'ala, dari sa'ala. Kemudian tanyakanlah, maka pakai fil amr. Is'al. anak-anak perempuan itu al-banat. Maka is'al al-banati. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Yang kelima, Allah telah menolong orang-orang muslim. Jadi nasarallahu al-muslimina. Nasarallahu akan menolong, maka kita gunakan fi'il mudhari'. Akan menolong, kita gunakan fi'il mudhari'. Atau boleh kita tambahkan sin di sana. Sayang surullahu al-muslimina. Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang muslim. Saya telah bertanya kepada mereka. Telah bertanya, maka memakai fi'il madi. Bertanya itu sa'ala. Kalau saya telah bertanya, sa'altu. Mereka hum, maka sa'altu hum. Saya telah bertanya kepada mereka. Yang ketujuh, seorang laki-laki telah datang kepada saya. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Datang, telah datang, datang itu ja'a. Telah, maka kita pakai fi'il madi, sehingga tetap ja'a. Seorang laki-laki rojulun kepada saya. Saya, ana, tapi dia nanti sebagai maful bih, maka kita gunakan domir yang nasob, yaitu ya mutakallim. Sehingga bahasa Arabnya ja'ani rojulun. Ja'ani ditambahkan nun wiqayah di sana untuk menjaga hamzahnya tetap dalam keadaan fathah. Ja'ani rojulun. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Jadi fi'il maful bih, kemudian baru fa'ilnya. Fa'ilnya isim dhohir. Hanya kepadamu kami meminta, iyyaka nasta'inu. Iyyaka nasta'inu. Yang kesembilan, guru kami telah memerintah kepada kami. Telah memerintah, maka amaro. Amarona ustaduna. Amarona ustaduna. Telah memerintahkan kepada kami, yaitu guru kami. Amarona ustaduna. Yang kesepuluh, ibumu telah melarangmu. Melarang itu bisa mana'a, mencegah atau naha. Maka mana'atka ummuka. Mana'atka ummuka atau nahatka ummuka. Itu yang kesepuluh. Pendengar dari muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang fi'il. Jadi kita katakan bahwasanya fi'il, apabila kita membahas dalam bab maful bih, maka fi'il itu terbagi menjadi dua. Ada istilah lazimun fi'il lazim, yang kedua muta'addi, fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim? Yaitu ma la yansibu al-maf'ula bihi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasobkan maf'ul bih. Atau boleh juga kita katakan fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada objek. Ini fi'il lazim. Sedangkan muta'addi ma yansibu al-maf'ula bihi. Fi'il yang dia menasobkan maf'ul bih. Jadi dia butuh terhadap objek. Jadi kalau yang fi'il tersebut butuh kepada objek namanya fi'il lazim, sedangkan fi'il yang tidak butuh kepada objek namanya fi'il muta'addi. Kita lihat contohnya. Dahaba Sa'idun. Sa'id telah pergi. Dahaba ini dihukumi fi'il lazim. Karena dia apa? Tidak butuh terhadap objek. Dahaba Sa'idun. Sa'id telah pergi. Titik. Orang faham. Jadi dahaba Sa'idun. Jadi pergi itu fi'il lazim. Kharaja al-ustadu. Ustad telah keluar. Kharaja ini namanya fi'il lazim. Sedangkan contoh yang muta'addi misalnya, doroba aliyun al-kalba. Ali telah memukul al-kalba, seekor anjing. Doroba ini namanya fi'il muta'addi. Misalnya kalimatnya doroba aliyun, Ali telah memukul. Ya. Memukul apa? Memukul siapa? Maka butuh objek di sana. Dia namanya fi'il muta'addi. Doroba ini fi'il muta'addi. Maka doroba aliyun al-kalba. Al-kalba di sini dibaca mansub, yaitu karena sebelumnya ada fi'il muta'addi dan fa'ilnya. Contoh berikutnya, sa'ala tilmidun ustadan. seorang murid telah bertanya kepada ustaz. Sa'ala ini fi'il muta'addi. Pendengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang fi'il muta'addi karena terkait dengan masalah maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada apabila fi'ilnya muta'addi. Sedangkan apabila fi'ilnya itu fi'il lazim, maka kalimat tersebut nanti hanya terdiri dari fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'ilnya. Sekarang pembahasan tentang al-fi'lu al-muta'addi, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu ada dua macam. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahidin, yaitu yang dia itu memuta'adikan kepada satu maf'ul bih saja. Jadi dia menasabkan satu maf'ul bih. Yang kedua, ma yata'adda ila maf'ulaini, yaitu dia memuta'adikan dua maf'ul bih. Jadi ada dua objek sama satu objek. Jadi fi'il muta'addi itu ada dua. Yang pertama dia menasabkan satu objek, yang kedua menasabkan dua objek. Butuh kepada satu objek atau dua objek. Butuh terhadap satu maf'ul bih atau dua maf'ul bih. Contoh-contoh fi'il muta'addi terhadap satu objek, yaitu ma yata'adda ila maf'ulin wahidin adalah akala, telah makan, syariba, telah minum, nasoro, telah menolong, fataha, telah membuka, kasaro, telah memecahkan, amaro, telah memerintah. Ini semuanya fi'il ya ta'adda ila maf'ulin wahidin. Contoh misalnya, akala Muhammadun al-khubza, Muhammad telah makan roti. Al-khubza ini maf'ul bih, dan akala ini hanya butuh satu maf'ul bih, yaitu al-khubza. Fataha Aliun al-baba, Ali telah membuka pintu. Mana objeknya, maf'ul bihnya, al-baba? Bab, pintu. Jadi fataha Aliun al-baba, maka fataha dihukumi atau dikatakan fi'il muta'addi, yaitu yang memuta'adikan satu maf'ul bih saja. Kemudian ma yata'adda ila maf'ulaini, yang dia itu memuta'adikan dua maf'ul bih. Di sini ada contoh-contohnya, mislu a'to, memberi, sa'ala, sa'ala meminta, ya, meminta, kasa, memakaikan, manaha juga sama, memakaikan, albasa, memakaikan, allama, ya, bisa memberitahu, ya, memberitahu, itu allama, atau mengajari. Kita lihat contohnya, a'to itu, as-sa'ila to'aman, saya telah memberikan, as-sa'ila, orang yang meminta to'aman, yaitu makanan. Di sini kita lihat ada fi'il a'to. A'to itu taknya ini namanya tak fa'il, sehingga dia fa'il pelakunya. As-sa'ila dibaca mansub sebagai objek pertama, maf'ul bih pertama, sedangkan to'aman ini maf'ul bih kedua. Sehingga a'to itu dikatakan ma yata'adda ila maf'ulaini, yang membutuhkan dua maf'ul bih, dua objek. Contoh yang lain, kasaitu al-fakiro sauban, saya telah memakaikan kepada orang fakir, yaitu pakaian. Kasaitu al-fakiro sauban, kasautu, ya, kasautu al-fakiro sauban, taknya namanya tak fa'il, dia pelakunya al-fakiro ini maf'ul bih pertama, sauban maf'ul bih kedua, dia maf'ul bih kedua. Pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita bahas untuk pagi hari ini. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya di halaman ke-55 kita akan sampaikan dalam pertemuan berikutnya biidznillah taala. Demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Jika ada kesalahannya, kekurangannya, ana mohon maaf. Kita akhiri, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuh Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, telah kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat di pagi yang berbahagia ini bersama kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim, yaitu pelajaran bahasa Arab dengan kitab rujukan Kitab Miyasar. Bagi Anda para sahabat muslim, ikhwan sekalian yang mengikuti secara langsung dapat mengikuti setiap pagi dari hari Senin hingga hari Minggu, insya Allah Beliau akan hadir pada pukul 8 hingga pukul 9. Nah, sahabat muslim dapatkan kitab tersebut dan pelajari, insya Allah akan berikan kemudahan bagi Anda. Dan bagi Anda yang belum sempat menyimak, silakan saja Anda dapat mendownload langsung di website kami di www.radiomuslim.com. Di sebelah kiri terdapat beberapa audio kitab miyasar, silakan Anda dapat mendownloadnya dan kembali memurojaah di rumah insyaallah. Nah, kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.